dunia tahu. Saatnya hatiku berbunga. Dia tahu saatnya jiwaku terluka. Dan ketika air mata pun menetes, cinta yang buatku terbangun. Cinta adalah sebuah anugerah. Cinta tak bisa ditekan. Cinta, cinta bisa hidupkan jiwa. Jika cinta masuk di dalam benakmu, kau kan lakukan semua hal yang gila. Tanpa kau sadari, cinta I love you.